bangun dari tasahud. Wawat uhuma tahta sadrihi wa fauqa surratihi lil ittiba'i. Disunahkan juga meletakkan kedua tangan di bawah dada. Wat uhuma, domir huma kembali ke kedua tangan ya, kembali ke kafaihi, tahta sadrihi, di bawah dada musalli. Wa fauqa surratihi, di atas pusar musalli. Jadi meletakkan tangan di bawah dada dan di atas pusar, di antara dada dan pusar ya. Mengapa disunahkan? Lil ittiba'i, sebab mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan hadis yang menceritakan tentang itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Ibnu Huzaimah meriwayatkan dari Wa'il bin Hajar. Wa'il bin Hajar bercerita bahwa aku pernah sholat bersama Rasulullah SAW dan beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di bawah dada. Jadi Wa'il bin Hajar itu menceritakan di saat Nabi sholat, setelah Nabi mengucapkan takbir, Nabi Muhammad meletakkan kedua tangannya di bawah dada dan tangan kanan beliau itu diletakkan di atas tangan kirinya. Akhidan biyaminihi ku'ayasarihi, dengan menggenggam pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan. Jadi akhidan ini terjemah mudahnya menggenggam ya, menggenggam dengan tangan kanan pergelangan tangan kiri. Jadi pergelangan tangan kiri digenggam dengan tangan kanan. Ku ini artinya pergelangan ya, ku ayasari artinya pergelangan tangan kiri musalli. Ini adalah cara yang paling utama ya, yaitu meletakkan tangan di bawah dada dan tangan kanan digunakan menggenggam pergelangan tangan kiri. Ini adalah cara yang paling utama. Walaupun ada juga pendapat yang mengatakan boleh memilih antara menggenggamkan jari tangan di pergelangan tangan kiri atau meluruskan jari kanan sejajar dengan lengan. Meluruskan jari tangan sejajar dengan lengan. Ini ada ulama yang memperbolehkan memilih satu dari dua cara tadi ya. Boleh menggenggam atau boleh meluruskan jari sejajar dengan lengan. Hikmah dari kesunahan menggenggam tangan kiri ini adalah agar tangan tenang ya, agar tangan tidak bergerak-gerak ya, agar tenang. Ada juga pendapat lain yang mengatakan hikmahnya adalah supaya menjaga iman di dalam hati ya, supaya menjaga iman di dalam hati sesuai dengan kebiasaan manusia saat menjaga barang berharga miliknya. Jadi kalau manusia itu kan biasanya menjaga barang yang berharga itu dengan cara digenggam ya, dengan cara digenggam, dan ini hikmahnya adalah menjaga iman yang ada di dalam hati. Kemudian waradduhuma minar raf'i ila tahti sodri aula min irsalihima bil kulliyah tsumma istina fi raf'ihima ila tahta sodri. Jadi setelah mengangkat tangan di saat takbir ya, setelah mengangkat tangan di saat takbiratul ihram, sebelum meletakkan tangan di bawah dada, itu ada juga cara yang tidak langsung menempatkan tangan ke bawah dada. Jadi setelah mengangkat tangan tidak langsung diletakkan di bawah dada, tetapi dilepaskan terlebih dahulu. Jadi irsalihi ini ya, irsalihima bil kulliyah. Jadi setelah mengangkat tangan dilepaskan ke bawah, baru diangkat dan diletakkan di bawah dada. Ada dua cara ya. Jadi meletakkan tangan di bawah dada setelah mengangkatnya. Mana tadi? Radduhuma minar raf'i ila tahti sadri. itu lebih utama daripada melepaskan kedua tangan hingga ke bawah, lalu baru meletakkannya di bawah dada. Aula min irsalihima bil kulliyah, summastina fi raf'ihima ila tahti sadri. Jadi caranya ada dua ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Setelah mengangkat tangan, langsung diletakkan di bawah dada, atau setelah melangkat tangan, tangan itu kemudian dilepaskan ke bawah, lalu baru diangkat kembali, diletakkan di bawah dada. Cara yang pertama itu lebih utama ya, lebih utama daripada cara yang kedua, menurut di kitab Fathul Mu'in. Walaupun banyak sekali hadis yang menjelaskan cara yang kedua itu. Oleh para ulama fikih, mengapa cara yang pertama ini dianggap lebih baik, dianggap aula? Sebab cara yang kedua ini lebih banyak gerakan ya, lebih banyak menimbulkan gerakan tangan, diangkat ke atas, diturunkan ke bawah, kemudian diangkat lagi. Jadi lebih banyak gerakan untuk cara yang kedua. Bahkan menurut Al-Baghawi, menurut ulama yang bernama Al-Baghawi, cara yang kedua ini hukumnya makruh ya, hukumnya makruh menurut Baghawi. Akan tetapi pendapat Al-Baghawi itu diarahkan untuk orang yang berpotensi memain-mainkan tangannya. Jadi kalau orang yang ada potensi dia bermain-main dengan tangannya, mengayun-ayunkan tangannya, itu hukumnya makruh. Qala al-mutawalli wa tamaduhu ghairuh. Al-mutawalli mengatakan, dan pendapat mutawalli itu dianggap iktimat, dianggap muktamad oleh ulama yang lain. Yang bagi ayan zura qabla raf'i wa takbiri ila maudi sujudi wa yutriku ra'sahu qalilan tsumma yarfa'u. Jadi ini menurut mutawalli disunahkan melihat tempat sujud, ayan zura ya. Ayan zura ila maudi sujud, disunahkan melihat tempat sujud sebelum mengangkat tangan dan takbir ya. Jadi sebelum takbir dan sebelum mengangkat tangan itu disunahkan untuk melihat tempat sujud, ayan dura ila maudi sujudi, dan disunahkan juga menundukkan kepala ya, menundukkan kepala sedikit ya, ayut wayut rikoro sahu kolilan, wayut rikoro sahu artinya menundukkan kepala sedikit. Jadi selain melihat ke arah sujud, disunahkan juga menundukkan kepala sedikit. Tsumma yarfa'u, setelah menundukkan kepala lalu diangkat, kemudian mengucapkan takbiratul ihram beserta mengangkat tangan. Mengapa disunahkan demikian? Oleh para ulama diberi alasan untuk memastikan tidak ada najis atau hal lain yang bisa menghalangi sujud ya. Dan kesunahan melihat tempat sujud, kesunahan melihat tempat sujud ini tidak hanya disunahkan di saat sebelum takbiratul ihram, tetapi disunahkan juga di seluruh sholat ya. Di seluruh sholat itu disunahkan untuk melihat tempat sujudnya, karena hal itu bisa lebih mendekati kekhusuan ya, akrobu ilal khusu, lebih bisa menjadikan seseorang khusu atau tenang ya. Namun Al-Mawardi mengecualikan kesunahan ini, yaitu melihat ke tempat sujud. Al-Mawardi mengecualikan seorang yang sholat di depan Ka'bah. Jadi khusus bagi orang yang sholat di depan Ka'bah, menurut Al-Mawardi kesunahannya tidak menghadap ke tempat sujud, tetapi menghadap ke Ka'bah ya, menghadap ke Ka'bah, karena menurut beliau Ka'bah ini tentunya lebih mulia daripada tempat sujud. Wa salithuha, kita lanjutkan ke di video setelahnya.